Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فالحمد لله. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan malam hari ini kita bisa bermajlis kembali. Tentu saja ini merupakan fadilah dan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut untuk kita syukuri. Dikarenakan wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun nikmat yang sampai kepada kita itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesehatan, kesempatan, dan yang lainnya, semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sungguh jika kita mensyukuri nikmat tersebut, Allah Azza wa Jalla akan menambah nikmat ini tadi. Dan kalau kita mengkufurinya, maka sungguh azab Allah Azza wa Jalla amatlah pedih. Hadirin barakallahu fikum. Fa insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan untuk mendengarkan pembahasan dan arahan yang ditulis, yang disusun oleh al-mu'alif rahimahullah dalam kitabnya Ad-Da'wat Dawa ataukah Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi, penyakit dan obatnya, ataukah dengan judul lain jawaban yang memuaskan bagi siapa saja yang mencari atau bertanya obat yang mujarab. Sebelum kita lanjutkan dari apa yang beliau sebutkan, kita memurojaah dan mengulang sedikit dari yang beliau tulis dan beliau susun pada kitabnya ini, dan sesuatu yang terulang insyaallah akan semakin kuat dan kokoh, yakni pembahasan terkait dengan doa. Kita sadari, kita ketahui bersama bahwa kita hidup di dunia ini, baik yang miskin ataupun yang kaya, baik yang masih bujang ataukah sudah berkeluarga, baik yang istrinya satu ataukah istrinya empat, masing-masing semua mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kecil ataupun besar, tua ataupun muda, berpangkat ataupun tidak, semuanya mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Azza wa Jalla. Selama dia masih hidup di dunia ini, maka tidak lepas dari cobaan dan ujian. Sehingga hendaknya kita ingat bahwa yang memberikan ujian dan berikan cobaan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang mengetahui kadar kekuatan kita, Zat yang mengetahui kadar keimanan kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Zat yang Maha Bijak. Tidaklah menguji dan tidaklah memberikan cobaan kepada hambanya kecuali sesuai dengan kadar keimanan mereka, kadar keimanan hambanya. Dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menguji, memberikan cobaan kepada kita, kecuali untuk mengetahui siapakah di antara kita yang paling bagus amalannya, yang paling sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, dan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang namanya cobaan dan rintangan atau keujian, hadirin barakallahu fikum, sering dan sering kita dengarkan dan kita ulangi bahwa yang imannya lemah beda dengan ujian yang imannya kuat. Anak TK ujiannya beda dengan mahasiswa. Ya. Anta kelas berapa? Kelas berapa? 2 MTQ. Kelas 2 MTQ juga berbeda ujiannya dengan yang 6 MTQ. Ya. Zakaria kelas berapa? Kelas 1. Kok lebih tinggian Yahya? Yahya kelas 2. Enggak apa-apa. Baik. Beda pangkatnya ya. Nah. Barakallahu fikum. Sampai mana tadi Zakaria? Sampai mana? Zaid sehat. Sampai mana barusan? Ujian seseorang berbeda-beda. Nah, antum sudah merasakan ujian itu? Sudah? Lulus enggak? Wallahualam. Semoga lulus ya. Nah. Baik. Jadi masing-masing kita akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla sesuai dengan kadar kemampuan kita. Yang TK beda ujiannya dengan yang kuliah. Yang TK beda kuliah dengan yang TD dan seterusnya. Di antara agar kita bisa lulus, karena ketika seseorang melewati tes, melewati ujian, melewati cobaan, harapannya adalah agar lulus. Ya, agar bisa melewati ujian tersebut, lulus, kemudian naik kepada derajat berikutnya, keimanan yang kuat dan seterusnya. Di antara yang bisa kita tempuh untuk lulus dalam melewati ujian dan cobaan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pegang AK-47, ya ini kitab Ad-Da'wah Dawa atau M16 Al-Jawabul Kafi liman sa'ala Dawa Syafi, bisa dilihat ya, karena kita sedang berjihad melawan musuh syahwat dan kejahilan sebagaimana orang berperang melawan musuh dengan senjata. Bisa dilihat pembahasan terkait dengan ad-du'a yadfa'ul makruh di awal-awal pembahasan. Ya, di awal-awal pembahasan. Enggak tahu kita membaca ini tahun berapa. Baik. Ad-du'a yadfa'ul makruh. Doa itu bisa mencegah sesuatu yang dibenci. Nah, adapun yang tidak bawa kitab ya mungkin pakai jurus Xi Jinping gitu ya. Nah, Xi Jinping. Barakallahu fikum. Wa kadzalika ad-du'a, kata beliau rahimahullah dalam pembahasan ini. Wa kadzalika ad-du'a, demikian juga doa. Fa innahu min aqwal asbab. Doa termasuk dari sebab yang paling kuat. Fi daf'il makruh wa husulil matlub, untuk mencegah sesuatu yang tidak disukai dan meraih sesuatu yang diharapkan. Jadi kalau kita ingin sesuatu, maka jangan lupa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita benci terhadap sesuatu, jangan lupa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Walakin qad yatakhallafu atharuhu anhu. Belum ketemu, Mas? Baru satu halaman dari Bismillahirrahmanirrahim. Atau satu halaman, satu apa namanya ini? Satu lembar gitu ya. Tayyib. Jadi baru satu lembar dari Bismillahirrahmanirrahim, awal kitab. Walakin qad yatakhallafu atharuhu anhu, namun bisa jadi pengaruh dari doa itu ya tidak langsung cespleng. Gitu Pak Maskur. Tidak langsung cespleng. Ya, tidak langsung terasa efeknya. Kenapa? Imma lidhafi fi nafsihi. Bisa jadi karena doa tersebut lemah. Ya, dosisnya lemah. Kekuatan doa itu sendiri tadi lemah. Kok bisa lemah seperti apa? Biayakuna du'aun la yuhibbuhullahu lima fihi minal udwan. Bisa jadi karena unsur inti kandungan dari doa itu sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dia berdoa, namun doa yang tidak disenangi oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa tidak disenangi oleh Allah Azza wa Jalla? Dikarenakan padanya terdapat al-udwan. Ya, permusuhan. Ya, mengandung permusuhan. Maka tidak disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga doanya pun tidak cespleng seperti ini. Baik, Mukasyah, cespleng tahu? Enggak tahu, kok diem aja. Jadi langsung seketika dirasakan namanya apa? Kalau di tempat antum. Top chair, enggak tahu. Al-muhim ya. Intinya doa dipanjatkan langsung terkabulkan seperti ini. Barakallahu fikum. Wa imma lidhafil qalbi, bisa jadi karena kalbunya lemah. Ya, kalbunya lemah ketika dia berdoa, namun kalbunya lemah. Tidak fokus, tidak khusyuk, tidak perhatian dengan doanya. Ya Allah, pikirannya ke sana dan kemari. Ya, kalbunya tidak khusyuk, tidak fokus. Nah, ataukah doa sambil terkelak-tekluk gitu ya. Ngantukan gitu. Jadi kalbunya harus fokus, harus khusyuk. Nah. Wa adami ikbalihi 'ala Allah. Tidak fokus perhatian dengan doanya, tidak menghadap Allah Azza wa Jalla dengan lahir dan batin. Nah. Demikian juga tidak sesuai atau tidak tepat pada waktu untuk berdoa. Kita ketahui bahwa waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa itu kan banyak. Ya, sebagaimana minum obat agar mujarab, agar tokcer, agar cespleng itu kan juga ada aturan minumnya. Ada yang sebelum makan, ada yang sudah makan, ada yang tiga kali sehari dan seterusnya. Nah, jadi doa itu juga harus pas waktu ya yang mustajab. Baik. Sehingga ketika doa yang dipanjatkan mengandung permusuhan, kalbu orang yang berdoa tidak fokus, kemudian tidak pas atau tidak sesuai dengan waktu yang mustajab untuk berdoa, maka doa yang dia panjatkan itu tak ubahnya seperti al-qaus. Nah. Indak ya Urwah, anta tahu al-qaus? Benal qausain, qaus enggak tahu artinya? Enggak tahu. Akbil qaus qaf wawu sin. Abdul Karim Zaid, Taye, Musa, kakak Anta namanya siapa sah? Abdurrahman, Kaus, apa artinya Kaus? Lupa, Agni, Walalam, Tirmidzi, Taye, Abdullah bin Bukhari, Pak Muslim, enggak ada Pak Muslim ya, Abu Dawud, enggak ada juga ya, Hammam, Kaus, Busur, ya Busur, Busur itu seperti apa mas? Busur bentuknya kayak apa? Melengkung. Nah, jadi busur panah. Yang tahu latihan panah ada busurnya, ya. Siapa yang di latihan panah ya? Tapi, antum tahu panah ya? Busurnya yang mana? Talinya atau yang melengkungnya itu? Yang melengkungnya ya. Jadi benang kosain antara dua busur ini, dua kurung. Jadi doa yang lemah itu taubahnya seperti busur yang kendor. Jadi tali busurnya kendor seperti itu. Nah, jadi busurnya bagus, tali busurnya kendor, maka fa inna sahma yakhruju minhu khurujan dha'ifa. Anak panah yang akan melesat muncul darinya itu lembek. Jadi harus kuat, harus kenceng kan gitu ya. Enggak boleh kendor. Jadi kalau anak panah, busur panah kok kendor, yang harusnya sampai pojok sana paling sampai ilham sini sudah maklepukan gitu ya. Enggak nyampe sasaran. Nah, dan doa juga demikian. Tayyib tidak terkabulkan karena lemahnya doa tadi. Sehingga ketika kita berdoa, maka doanya tidak mengandung al-udwan, permusuhan. Kemudian kita pusatkan perhatian kalbu pikiran kita dengan doa yang sedang kita panjatkan. Ya, dengan doa yang sedang kita panjatkan. Nah, kemudian waktu kita berdoa adalah pada waktu yang mustajab. Baik. Wa imma li husulil mani. Bisa jadi doa tidak terkabulkan dikarenakan adanya penghalang. Ya, dikarenakan adanya penghalang. Minal ijabah dari dikabulkannya doa tersebut. Apa itu penghalang doa? Penghalang doa adalah min aklil haram. Ya, seseorang memakan, meminum yang haram. Ima haram zatnya ataukah haram caranya. Ya, baik. Yang haram zatnya daging babi. Ya, daging USA dibalik. Baik. Kemudian haram caranya, hasil copet, hasil mencuri, hasil korupsi dan semisalnya. Jadi makan dan minuman yang haram itu termasuk penghalang dikabulkannya doa. Wa dzulm, kezoliman, wa rainiz dzunub 'alal qulub, banyaknya dosa dalam kalbu. Ya, banyaknya dosa dalam kalbu kita itu juga termasuk penghalang dosa. Afwan, penghalang dikabulkannya doa. Wastila'il ghaflah wasyahwah wallahu wa ghalabatiha 'alaiha, dan bisa jadi kalbu seseorang terkuasai oleh perkara-perkara yang melalaikan, perkara-perkara yang berbaru syahwat, ya, dan perkara-perkara yang berbau lahu, sia-sia. Semuanya itu diantara sebab yang bisa menghalangi untuk dikabulkannya doa. Nah, Ada sebuah hadis yang beliau sebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla dalam keadaan kalian itu yakin untuk dikabulkan. Jadi ketika kita berdoa harus yakin. Yakin bahwa Allah Azza wa Jalla zat yang maha kuasa. Yakin bahwa Allah Azza wa Jalla akan mengabulkannya. Nah, kemudian terakhir pindah halaman berikutnya, bagi yang cetakannya sama, bagi yang tidak sama ya latihan mencari jejak. Nah, kata beliau, ad-du'a'u ma'al bala maqamat. Doa terkait dengan musibah atau kabala ada beberapa tingkatan. Yang pertama, ayyakuna aqwa minal bala fayadfa'uhu. Bisa jadi doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba lebih kuat daripada musibah ataupun bala yang menimpanya. Ya. Jadi doanya misalkan 80% ya kadarnya. Kemudian balanya, musibahnya atau ujian yang menimpa dia cuma 20%. Maka doa lebih kuat, sehingga doa itu mencegah atau menghilangkan ya musibah dan cobaan yang dia alami. Ini cespleng gitu ya. Doa langsung terkabulkan. Kondisi yang kedua, ayyakuna adhafa minal bala fayaqwa alaihil bala. Bisa jadi doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba lebih lemah daripada musibah ataupun bala yang menimpanya. Ya, kebalikan dari yang tadi. Nah, balanya, musibahnya, cobaannya jauh lebih berat, lebih tinggi, kadarnya lebih kuat daripada doa yang dia panjatkan. Namun meskipun demikian, bisa jadi doa yang dipanjatkan oleh hamba tadi bisa meringankan ya musibah ataupun bala yang menimpanya. Tayyib. Bisa jadi kalau dia tidak berdoa, cobaannya semakin menggila, semakin dahsyatlah seperti itu. Ya. Kalau penyakit kan penyakitnya semakin apa ya, semakin kebal. Nah. Tapi ketika dia berdoa, maka bisa jadi bala dan cobaan ataupun musibah yang menimpanya semakin ringan, melemah. Kemudian posisi yang ketiga, ayyata qawwama wa yamna'u kullu wahidin minhuma sahibahu. Sama-sama kuat. 50% kekuatannya. Sehingga ya adu kekuatan antara kekuatan doa yang Anda panjatkan dengan cobaan dan musibah yang menimpa kita. Tayyib. Bagaimanapun juga tetap yang namanya doa bernilai positif. Ya, bernilai positif, dikabulkan fabi wa ni'mah, alhamdulillah. Tidak dikabulkan, sudah mendapatkan poin. Ya, bernilai pahala. Barakallahu fikum. Kemudian kita lanjutkan untuk mendengarkan pembahasan yang beliau sebutkan pada kitabnya ini. Al-Mu'allif masih membahas dan menjelaskan terkait dengan Al-Mahabbah An-Nafi'ah. Indak ya Umar, siapa mu'allif yang dimaksud ini? Syekh Muhammad Siapa? Lupa, Tufail. Tufail mana? Mana Tufail, Mas? Belum ada. Oh iya, siapa Tufail? Enggak ingat. Abdurrahman, kakaknya Zakaria. Abdurrahman mana? Hah? Oh iya, siapa, Mas? Siapa? Abdurrahman kan? Oh, Fatur Rahman. Siapa, Mas? Enggak tahu. Yang kembar lagi siapa? Ahmad Mahmud. Yang kakak yang mana? Ahmad Mahmud dulu. Mahmud mana? Mahmud. Lanta Mahmud. Ahmad mana? Oh iya, biasanya gini. Taib. Indah ya Ahmad. Siapa malif yang dimaksud? Enggak tahu. Mahmud. Ahmad ya? Anta? Mahmud. Ahmad? Anta kakak? Iya. Masya Allah, ngalah sama adiknya ya badannya. Betul kak? Siapa malif yang dimaksud? Muhammad Nasiruddin. Walaysa bil Albani. Fadol. Siapa yang dimaksud? Mu'alif. Wallahu a'lam. Azam. Enggak tahu juga. Eki. Imnul Qayyim. Yang ngasih tahu siapa? Oh iya. Kayaknya insyaAllah. Taib. Jadi al-mu'alif adalah Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Nah, gelar beliau adalah Syamsuddin. Namanya adalah Muhammad bin Abi Bakar Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Jadi gelarnya adalah Syamsuddin. Ya, Syamsuddin. Nah, ya nanti saja. Perhatian. Kita lanjutkan kata beliau rahimahullah. Terakhir kita dengarkan bahwa Rasul alaihi salatu wasalam harus lebih kita cintai daripada diri kita sendiri, daripada kedua orang tua kita sendiri, daripada seluruh manusia. Nah, kalau seandainya Rasul alaihi salatu wasalam posisinya demikian, harus lebih dicintai daripada segala sesuatunya, maka bagaimana lagi Allah subhanahu wa ta'ala? Maka Allah subhanahu wa ta'ala jauh lebih utama dan pertama untuk lebih kita cintai daripada segala sesuatunya, daripada selainnya. Kata beliau rahimahullah, wa idza kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aula bina min anfusina fil mahabbah wa lawazimiha afalaysa ar-rabbu jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu wa tabaraka ismuhu wa ta'ala jadduhu wa la ilaha ghairuhu aula bi mahabbati 'ibadihi min anfusihim. Kalau seandainya Nabi alaihi salatu wasalam lebih utama untuk kita cintai daripada diri-diri kita, demikian juga lebih utama terkait dengan diri-diri kita dibandingkan dibandingkan diri-diri kita terkait dengan kecintaan dan konsekuensi-konsekuensinya, maka bukankah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi, yang maha suci nama-namanya dan seterusnya, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala awla bimahabbati ibadi min anfusihim, lebih utama dan lebih pertama untuk lebih dicintai oleh hamba daripada diri-diri mereka sendiri? Maka jawabannya tentu demikian, bahwa Allah Azza wa Jalla lebih utama untuk kita cintai daripada diri kita sendiri ataupun manusia seluruhnya. Wa kullu ma minhu ila 'abdil mu'min yad'uhu ila mahabbatihi. Segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada hamba-hambanya yang beriman, nikmat-nikmat itu menyerunya untuk cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Mimma yuhibbul 'abdu wa yakrahu. Nafal punya anta ada ini? Anta juga ada? Mimma yakrahul 'abdu. Ada? Tayyib. Dari perkara yang dicintai oleh hamba ataupun dia benci. Jadi nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada hamba-hamba yang beriman mengajaknya, menyerunya untuk dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'ata'uhu wa man'uhu wa mu'afatu wa btila'uhu. Pemberian dari Allah Azza wa Jalla, anugerah darinya, pemaafan darinya, ya, cobaan darinya. Wa qabdatuhu wa bastuhu, diangkat, dicabut, diperluas, dilapangkan keadilannya. Wa fadluhu wa imatatu wa ihya'uhu, keadilannya, ya, fadilahnya ketika Allah Azza wa Jalla mematikan, menghidupkan. Wa lutfuhu wa birruhu, sifat maha lembut Allah Azza wa Jalla, kebaikannya. Wa rahmat wa ihsanuh, kasih sayang Allah Azza wa Jalla dan kebaikannya. Wa sitru wa afuhu, ditutupi penutupan kejelekan dari Allah Azza wa Jalla serta dimaafkannya dosa hamba. Wa hamlu wa sabru ala abdihi, Allah Azza wa Jalla sabar, Allah Azza wa Jalla menahan, ya, untuk menghukum hambanya meskipun hambanya berbuat jelek, berbuat maksiat. Wa ijabatu li du'aihi, wa kashfu karbi, wa kashfu kurbihi au karbihi. Dan ketika Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa permohonan si hamba, demikian juga ketika Allah Azza wa Jalla kashfu karbihi, menghilangkan, ya, kejelekan, kesedihan yang menimpa si hamba. Wa ighathatu lahfatihi, Allah Azza wa Jalla menolong hamba ketika sedih. Wa tafriju kurbatihi, Allah Azza wa Jalla menolong hambanya ketika dalam kondisi sulit. Min ghairi hajatin minhu ilaih, dalam keadaan Allah Azza wa Jalla tidak butuh kepada hamba, ya Yahya. Jadi Allah Azza wa Jalla ketika memberikan sekian anugerah tadi tidak butuh kepada kita semua, ya, tidak butuh kepada hamba. Bal ma'ghinahu tam anhu min jami'al wujuh, bahkan maha sempurna, maha kayanya Allah Azza wa Jalla yang sempurna, tidak butuh kepada hamba dari segala sisinya. Kullu dhalika da'in lil qulub ila ta'alluhihi. Semuanya itu menyeru kepada seluruh kalbu untuk mereka menuhankan Allah Azza wa Jalla, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa mahabbatihi, dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib. Bal tamkinuhu 'abdahu min ma'siyatihi wa i'anatuhu 'alaiha. Bahkan ketika Allah Azza wa Jalla memberikan kesempatan kepada hambanya untuk berbuat maksiat, ya, dan Allah Azza wa Jalla i'anatuhu 'alaiha, memberikan kelonggaran. Padahal Allah Azza wa Jalla zat yang maha mengetahui, meskipun tidak ada CCTV, ataukah mungkin belum tercipta CCTV, belum terbetik, ya, di benak orang yang mencetuskannya. Namun Allah Azza wa Jalla zat yang maha mengetahui, meskipun si hamba tadi melakukan kejelekan dan kemaksiatan di tengah gelapnya malam. Ya, meskipun di dasar lautan yang gelap karena saking dalamnya, di waktu tengah malam Allah Azza wa Jalla Zat yang Maha mengetahui. Namun Allah Azza wa Jalla terkadang ya tamkinuhu memberikan apa namanya itu ya kesempatan kepada hambanya untuk berbuat maksiat. Namun Allah Azza wa Jalla tidak langsung mengazabnya dan menghukumnya. Padahal Allah Azza wa Jalla Maha mampu untuk mengirimkan ya burung ababil untuk melempar yang berbuat maksiat tadi. Gitu ya. Tahu kisah burung ababil ya. Nah. Wasitruhu hatta yaqdi wa tarahu minha. Dan Allah Azza wa Jalla menutupi kejelekan hamba tadi sampai hamba tadi selesai melakukan kemaksiatan tersebut. Padahal Allah Azza wa Jalla Maha mampu untuk membongkarnya. Ya, tidak butuh drone, ya kan? Yang kemudian ada yang mengendalikan. Allah Azza wa Jalla Maha mampu untuk membongkar aib dan cacat si hamba tadi. Namun Allah Azza wa Jalla menunda, membiarkan hamba tadi melakukan apa yang dia inginkan. Wa kala'atu wa hirahsatuhu lahu. Allah Azza wa Jalla menjaganya. Wa yaqdi wa tarahu min ma'siyatihi. Hamba tadi ya selesai dari melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Yu'inuhu wa yasta'inu 'alayha bi ni'amihi. Hamba tadi melakukan kemaksiatan menggunakan nikmat Allah Azza wa Jalla. Ya. Semuanya itu aqwa dawa'i ila mahabbati. Menyeru seorang hamba untuk betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya sampai sini dulu yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan difahami dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.